tidak dapat ku ceritakan semuanya bagaimana hidup pahitku. Hanya di kaulah yang tahu, karena kau juga merasa. Hidup seribu tahun lagi.